Semakin kamu melepaskan, semakin banyak yang kamu dapat. Kamu tahu maksud dari kata itu? Simak ini. Kamu sadar nggak selama ini kamu terlalu banyak memendam? Kamu pendam kecewa, pendam marah, pendam rasa sakit, bahkan pendam kata-kata yang sebenarnya ingin kamu ucapkan. Kamu simpan semua di dalam hati, berharap suatu hari semua akan berubah dengan sendirinya. Kamu tetap tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam dirimu ada beban yang semakin berat. Kamu pendam kekecewaan pada pasangan yang gak pernah mengerti. Kamu pendam rasa sakit hati karena ucapan teman atau keluarga yang meremehkanmu. Kamu pendam rasa capek di tempat kerja yang gak pernah adil. Semua kamu simpan, hanya supaya orang lain gak merasa terganggu. Tapi masalahnya, semakin kamu memendam, semakin kamu merasa tercekik, semakin kamu pura-pura kuat, semakin hancur dirimu dari dalam. Kamu jadi mudah lelah, mudah marah, bahkan bisa merasa gak berharga, semua karena kamu terus memendam. Seolah itu cara yang paling aman. Kamu pikir dengan memendam, masalah akan hilang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Masalah itu jadi semakin besar di kepalamu. Mungkin kamu takut melepaskan apa yang kamu pendam, takut dianggap egois, takut dikira kamu lemah, takut membuat suasana jadi gak enak. Jadi kamu pilih diam, kamu pilih mengalah, kamu pilih menyimpan rasa sakit itu sendirian. Padahal rasa sakit itu gak pernah pergi. Dia hanya bersembunyi di dalam dirimu, menunggu waktu untuk meledak. Dan yang lebih parah, terlalu lama memendam bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu gak lagi tahu apa yang benar-benar kamu mau. Kamu bingung kenapa kamu sering merasa kosong. Kamu lupa seperti apa rasanya lega. Kamu lupa bagaimana rasanya tertawa tanpa beban. Kamu cuma tahu kamu harus kuat. Padahal kamu sudah terlalu lelah. Melepaskan itu bukan berarti kamu menyerah. Melepaskan itu cara kamu merawat dirimu sendiri. Ketika kamu berani mengeluarkan apa yang kamu pendam, kamu memberi dirimu kesempatan untuk sembuh. Kamu memberi ruang untuk kebahagiaan masuk. Kamu berhenti menyiksa diri dengan terus menahan sesuatu yang membuatmu menderita. Jadi sekarang, coba tanya dirimu, apa yang selama ini kamu pendam? Rasa sakit mana yang seharusnya kamu lepaskan? Sampai kapan kamu mau terus menyiksa dirimu sendiri hanya supaya orang lain nyaman? Dan yang paling penting, berani nggak kamu ikhlas melepaskannya? Melepaskan itu sering disalahpahami. Banyak orang mengira kalau kita melepaskan berarti kita menyerah, berarti kita lemah, berarti kita tidak peduli. Padahal, melepaskan bukan soal kalah atau menang. Melepaskan adalah soal berhenti menyakiti diri sendiri. Itu adalah keputusan sadar untuk tidak lagi membawa beban yang sebenarnya tidak perlu kamu pikul. Bayangkan kamu sedang memegang sebuah batu yang sangat berat. Semakin lama kamu pegang, semakin pegal tanganmu. Kalau kamu terus memaksa memegangnya, pada akhirnya tanganmu bisa cedera. Melepaskan bukan berarti kamu malas atau tidak mau berjuang. Melepaskan berarti kamu sadar ada beban yang sudah terlalu berat untuk kamu tanggung sendirian. Kamu memilih untuk menaruhnya agar kamu bisa berjalan lagi tanpa rasa sakit. Melepaskan bisa berarti banyak hal. Bisa berarti melepaskan dendam yang sudah lama kamu simpan. Kamu berhenti memutar ulang kejadian buruk di kepalamu. Berhenti berharap orang yang menyakitimu akan menyesal. Karena semakin kamu simpan dendam itu, semakin hatimu dipenuhi racun. Melepaskan dendam bukan berarti kamu setuju dengan apa yang terjadi, tapi kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan itu merusak hidupmu. Melepaskan juga bisa berarti melepaskan seseorang yang sudah pergi. Ada saatnya kamu harus menerima bahwa tidak semua orang yang datang dalam hidupmu akan tinggal selamanya. Memaksa mereka kembali hanya akan melukai dirimu sendiri. Melepaskan berarti kamu belajar bersyukur atas kenangan yang ada, tapi juga memberi dirimu izin untuk melanjutkan hidup tanpa terus berharap pada sesuatu yang mungkin tidak akan kembali. Melepaskan juga berarti melepaskan ekspektasi yang bikin kamu stres. Ekspektasi untuk selalu sempurna. Ekspektasi untuk selalu membuat semua orang senang. Ekspektasi untuk hidup sesuai standar orang lain. Kamu sadar bahwa kamu hanya manusia biasa. Kamu boleh gagal, kamu boleh salah, kamu boleh kecewa. Dan tidak apa-apa jika hidupmu tidak sesuai dengan rencana awalmu. Karena hidup tidak selalu berjalan lurus. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti peduli. Justru melepaskan adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Kamu peduli pada kesehatan mentalmu, pada ketenangan hatimu, pada kebahagiaanmu. Kamu berhenti berperang dengan kenyataan. Kamu berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa kamu ubah. Dan kamu mulai menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus kamu biarkan. Pergi supaya kamu bisa bertumbuh. ini bukan jalan yang mudah. Kadang rasanya sakit. Kadang kamu menangis sendirian. Kadang kamu merasa kehilangan arah. Tapi setiap kali kamu berani melepaskan, kamu sedikit demi sedikit memberi ruang bagi dirimu untuk sembuh. Kamu memberi kesempatan untuk hal-hal baru masuk ke hidupmu. Kamu membuka jalan untuk hubungan yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih cocok, dan hidup yang lebih damai. Jadi, melepaskan bukan tanda kelemahan, itu tanda kekuatan. Karena hanya orang yang berani menerima kenyataan yang bisa benar-benar bebas. Melepaskan adalah cara kamu berkata pada diri sendiri, "Aku memilih diriku. Aku memilih untuk tidak terus hidup dalam penderitaan." Dan itu adalah salah satu bentuk keberanian terbesar yang bisa kamu lakukan. Kalau melepaskan terdengar begitu melegakan, kenapa banyak dari kita tetap memilih memendam? Jawabannya sederhana, karena kita takut. Takut kehilangan. Takut sendirian. Takut terlihat lemah di mata orang lain. Rasa takut itu seperti rantai yang menahan kita. Membuat kita terus menggenggam hal-hal yang sebenarnya sudah tidak lagi sehat untuk kita. Kita terus mempertahankan hubungan yang jelas-jelas menyakiti. Terus mengulang-ulang kenangan buruk. Terus memaksa sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Hanya karena kita tidak siap menghadapi kenyataan bahwa ada hal yang tidak bisa kita ubah. Secara psikologis, manusia punya kecenderungan untuk ingin mengontrol. Kita ingin merasa berkuasa atas hidup kita. Kita ingin memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan harapan kita. Tapi hidup tidak selalu patuh pada rencana kita. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Keputusan orang lain, takdir, waktu, bahkan perasaan kita sendiri. Saat kita memaksa mengendalikan hal-hal itu, kita justru menambah beban di pundak kita. Semakin kita mencoba menggenggam kuat, semakin sakit saat akhirnya kita harus melepaskan. Bayangkan seseorang yang memegang pasir terlalu erat, alih-alih tetap di tangan, pasir itu akan jatuh keluar dari sela-sela jari. Begitu juga dengan hidup, semakin kita memaksa menahan sesuatu yang sudah seharusnya pergi, semakin besar rasa sakit yang kita rasakan. Kita tidak hanya kehilangan hal itu, tapi juga kehilangan ketenangan batin kita. Ada juga rasa takut terlihat lemah, seolah-olah melepaskan berarti menyerah dan gagal. Kita khawatir orang lain akan menilai kita tidak berjuang cukup keras. Padahal, berjuang buta tanpa arah juga bisa menyakiti diri sendiri. Menahan sesuatu yang jelas-jelas sudah merusak kita tidak membuat kita kuat. Itu hanya membuat kita semakin hancur perlahan. Ketakutan lain yang membuat kita sulit melepaskan adalah takut sendirian. Kita berpikir kalau kita melepaskan seseorang, kita akan dibiarkan kosong. Tak ada yang menemani, tak ada yang mengerti. Namun yang sering kita lupa, bertahan pada sesuatu yang salah juga bisa membuat kita kesepian. Bahkan lebih kesepian daripada sendirian. Karena kita terjebak dalam sesuatu yang tidak memberi kita ruang untuk benar-benar menjadi diri sendiri. Dan satu lagi, ekspektasi. Kita memelihara bayangan tentang bagaimana seharusnya hidup berjalan. Kita menaruh harapan bahwa hubungan ini akan berakhir bahagia. Pekerjaan ini akan membawa kita sukses. Orang ini akan berubah. Tapi saat kenyataan tidak sesuai, kita sulit menerima. Kita terus berpegang pada harapan itu karena itu terasa lebih aman daripada menerima kebenaran yang pahit. Di titik ini, kita perlu mengingatkan diri sendiri. Kamu tidak bisa memaksa bunga mekar lebih cepat dengan menarik kelopaknya. Kamu hanya akan merusaknya. Sama halnya dengan hidup, memaksa sesuatu terjadi sesuai jadwalmu hanya akan membuatmu semakin frustrasi. Ada waktunya untuk berjuang, tapi ada juga waktunya untuk merelakan. Menyadari akar dari ketakutan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Karena begitu kamu sadar bahwa banyak dari rasa sakitmu berasal dari usahamu mempertahankan hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan, kamu mulai melihat jalan keluar. Kamu mulai belajar bahwa terkadang yang paling berani bisa kamu lakukan adalah melepaskan. Di titik ini kita harus bicara tentang satu kata yang sering disalahpahami, ikhlas. Banyak orang mengira ikhlas itu pasrah, menyerah, bahkan dianggap kalah. Padahal dalam filosofi hidup yang diajarkan para Stoik, ikhlas itu adalah kekuatan. Ini tentang memilih untuk berhenti berperang melawan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Prinsip utama filsafat Stoik sederhana tapi dalam. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Kamu bisa mengendalikan tindakanmu, ucapanmu, cara kamu bereaksi. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan kata-kata orang lain, keputusan mereka, atau kejadian yang sudah berlalu. Kamu bisa mencoba memperbaiki keadaan. tapi setelah kamu lakukan yang terbaik, sisanya bukan tanggung jawabmu lagi. Coba bayangkan kamu memegang batu besar di tanganmu. Awalnya kamu merasa kuat. Kamu pikir kamu bisa menahannya selamanya. Tapi semakin lama kamu memegang, tanganmu mulai pegal, baumu sakit, tubuhmu lelah. Dan saat kamu akhirnya meletakkan batu itu, kamu merasa ringan. Itulah makna ikhlas. Kamu tidak membuang batu itu karena benci, tapi karena sadar kamu tidak bisa terus membawa beban itu tanpa hancur. Ikhlas bukan berarti kamu lemah. Ikhlas berarti kamu cukup kuat untuk berkata, "Aku memilih damai daripada sakit." Ini bukan tentang lari dari masalah, tapi menerima kenyataan. Kamu berhenti memaksa sesuatu yang di luar kendalimu. Kamu berhenti menahan pintu yang sudah seharusnya terbuka. Kalimat ini harus kamu tanamkan dalam hati. Kamu tidak harus menahan semuanya sendirian. Ada hal-hal yang harus kamu izinkan pergi, supaya kamu bisa bernapas. Karena saat kamu menahan terus, kamu hanya memperpanjang penderitaanmu sendiri. Ikhlas juga tentang kebebasan batin. Ketika kamu melepaskan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu membebaskan pikiranmu dari penjara yang kamu buat sendiri. Kamu berhenti hidup dengan rasa marah, kecewa dan penyesalan yang terus mengikat. Kamu mulai melihat hari baru tanpa membawa luka lama. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa dunia ini penuh hal-hal yang di luar kendali kita. Cuaca bisa berubah, orang bisa mengkhianati, keadaan bisa berbalik arah. Tapi satu-satunya hal yang selalu bisa kita pegang adalah cara kita memilih untuk merespons. Jika kamu memilih untuk terus memendam, kamu memberi dunia kuasa untuk menyiksa pikiranmu. Tapi kalau kamu memilih ikhlas, kamu merebut kembali kendali atas hidupmu. Ikhlas adalah keberanian untuk berkata, "Aku tidak bisa mengubah ini, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menjalani hidupku setelah ini." Itu bukan kelemahan, itu justru bentuk kekuatan tertinggi. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti peduli. Bukan berarti apa yang terjadi tidak penting. Melepaskan berarti kamu cukup menghargai dirimu sendiri untuk tidak terus terluka oleh sesuatu yang sudah selesai. Kamu memilih melanjutkan hidup, meskipun ada rasa sakit yang harus kamu bawa. Dan setiap kali kamu melangkah, rasa sakit itu akan semakin ringan. Kamu mungkin akan menangis. Kamu mungkin akan merasa kosong untuk sementara. Tapi itu bagian dari proses penyembuhan. Seperti luka di tubuh, hati pun butuh waktu untuk sembuh setelah melepaskan. Dan setelah itu, kamu akan merasakan kebebasan yang selama ini kamu cari. Jadi, jangan takut ikhlas. Jangan takut melepaskan, karena melepaskan adalah cara paling berani untuk mencintai dirimu sendiri. Pada akhirnya, melepaskan bukan hanya soal mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang menyakitkan. Melepaskan adalah keputusan untuk memilih dirimu sendiri. Selama ini, kamu mungkin terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain akan merasa, terlalu takut kalau kamu terlihat lemah, terlalu khawatir kalau kamu kehilangan sesuatu yang kamu sayangi. Tapi sekarang, sudah waktunya berhenti menyiksa dirimu dengan hal-hal yang di luar kendalimu. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikul beban yang seharusnya sudah kamu taruh sejak lama. Kamu tidak perlu terus memendam amarah, kecewa, dan rasa sakit hanya karena kamu merasa itu membuatmu kuat. Justru, kekuatanmu akan benar-benar terlihat ketika kamu berani berkata, "Aku sudah cukup, aku memilih damai." Bayangkan jika kamu bangun besok pagi tanpa beban itu. Bayangkan kamu bisa tersenyum tanpa kepahitan masa lalu mengikat dadamu. Itulah tujuan dari perjalanan ini. Bukan untuk melupakan, tapi untuk berdamai. Kamu tidak sendirian. Ada begitu banyak orang yang juga sedang belajar ikhlas, belajar melepaskan, belajar menerima. Bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kamu berhak hidup dengan pikiran yang lebih ringan. Kamu berhak merasakan kebahagiaan yang tidak ditahan oleh luka lama. Kamu berhak punya masa depan yang tidak terus-menerus diwarnai oleh bayangan masa lalu. Setiap kali kamu melepaskan satu beban, kamu memberi ruang untuk hal-hal baik masuk ke hidupmu. Jadi hari ini, jadikan ini momenmu. Ambil napas panjang dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah cukup berjuang. Aku siap melanjutkan hidupku. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu dipaksakan. Yang penting kamu mulai melangkah. Dan kalau video ini menyentuhmu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan ini kepada temanmu, keluargamu, atau siapapun yang kamu tahu sedang terjebak di masa lalu. Karena mungkin kata-kata ini bisa menjadi awal dari kebebasan mereka juga. Mari kita sama-sama belajar melepaskan. Mari kita sama-sama belajar ikhlas. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melepaskan, hidup menjadi lebih ringan."

Jadikan itu alasan untuk tetap hidup dengan hati yang lebih dalam, bukan lebih dingin. Karena pada akhirnya, kehilangan bukan tentang apa yang hilang dari hidupmu, tapi tentang apa yang tumbuh di dalam dirimu setelahnya. Jika makna ini menyentuhmu, jangan lupa untuk berhenti sejenak hari ini, tarik napas, dan renungkan kembali perjalananmu. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang bagaimana menjadi tenang di tengah badai kehidupan, tetaplah di sini. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan akan datang kalau kita akhirnya ketemu orang yang tepat. Entah itu pasangan yang sabar, pengertian, setia, atau yang bisa ngerti kita tanpa banyak bicara. Tapi nyatanya, orang yang tepat itu nggak ada gunanya kalau kamu sendiri masih belum siap jadi orang yang tepat juga. Banyak orang yang minta hubungan sehat, tapi masih punya kebiasaan menyalahkan, curiga berlebihan, atau takut kehilangan sampai kehilangan dirinya sendiri. Lalu ketika hubungan hancur, mereka menyalahkan takdir, seolah dunia jahat pada mereka. Padahal masalahnya bukan di siapa yang datang, tapi di siapa kamu saat itu. Orang baik pun bisa tampak salah kalau kamu masih melihat dari hati yang belum sembuh. Dan sebaliknya, orang yang biasa saja bisa terasa luar biasa kalau kamu sudah cukup sadar untuk mencintai dengan bijak. Karena cinta bukan tentang menemukan yang sempurna, tapi tentang menjadi seseorang yang cukup matang untuk bertahan tanpa merusak. Coba pikir, berapa banyak hubungan gagal bukan karena orangnya salah, tapi karena dua orang di dalamnya masih berperang dengan diri sendiri? Banyak yang menuntut pasangan berubah, tapi lupa bercermin bahwa mereka pun belum berubah. Mereka ingin dipahami, tapi jarang berusaha memahami. Mereka ingin dicintai tanpa syarat, tapi mencintai dengan penuh syarat dan ketakutan. Itulah sebabnya, cinta sering gagal bukan karena takdir yang kejam, tapi karena ego yang belum jinak. Kita semua ingin dicintai dengan cara yang dewasa, tapi sedikit yang benar-benar siap mencintai dengan cara itu. Orang yang tepat tidak akan datang untuk memperbaiki kamu, tapi untuk berjalan bersama kamu yang sudah belajar memperbaiki diri. Dan kalau kamu masih sibuk menunggu seseorang menyelamatkanmu, kamu belum benar-benar belajar mencintai. Kamu hanya ingin diselamatkan. Menjadi orang yang tepat bukan berarti sempurna. Enggak ada manusia yang bebas dari luka atau kesalahan. Tapi setidaknya, orang yang tepat tahu bagaimana menghadapi masalah tanpa meledak, tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara dengan tenang. Dia tahu kapan harus tetap tinggal, dan kapan harus melepaskan tanpa kebencian. Dia nggak bergantung pada cinta untuk merasa berharga, karena harga dirinya datang dari dalam, bukan dari siapa yang mencintainya. Dan hal itulah yang bikin cinta terasa aman. Orang yang tepat bukan dicari, tapi dibangun. Pelan-pelan dari kebiasaan kecil, dari cara berpikir, dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jadi kalau kamu masih merasa sendiri hari ini, jangan buru-buru menyalahkan semesta karena belum mengirimkan seseorang. Mungkin semesta lagi nunggu kamu siap jadi versi terbaik dari dirimu dulu. Menjadi orang yang tepat bukan berarti kamu tiba-tiba berubah jadi sempurna dalam semalam. Tapi itu dimulai dari keberanian untuk jujur sama diri sendiri. Jujur bahwa selama ini kamu juga punya bagian yang belum dewasa, yang masih pengen dimengerti tanpa mau berusaha menjelaskan, yang masih pengen dikasih perhatian tanpa mau memberi ruang balik. Kadang kita minta pasangan sabar, tapi kita sendiri gampang tersinggung. Kita pengen didengar tapi sering ngomong tanpa sadar sedang menyakiti. Hal-hal kecil seperti itu yang bikin hubungan retak tanpa disadari. Menjadi orang yang tepat berarti belajar sadar akan hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele. Padahal justru disitulah pondasi cinta diuji. Nggak butuh jadi hebat, cukup mau belajar mengendalikan diri. Karena hubungan yang kuat bukan dibangun oleh dua orang yang selalu bahagia, tapi oleh dua orang yang sama-sama mau belajar tetap tenang di tengah badai. Banyak orang salah kaprah tentang cinta. Mereka kira cinta akan otomatis menyembuhkan luka lama. Padahal luka yang belum dihadapi akan tetap menuntut untuk disembuhkan, bahkan dalam hubungan yang baru. Dan yang jadi korban seringkali bukan pasangan, tapi hubungan itu sendiri. Makanya kalau kamu belum belajar berdamai dengan masa lalu, kamu akan terus memproyeksikan rasa takutmu ke orang lain. Kamu akan curiga, posesif, overthinking. Bukan karena dia salah, tapi karena kamu masih belum sembuh. Menjadi orang yang tepat berarti berhenti berharap cinta orang lain bisa menambal luka yang belum kamu urus sendiri. Stoikisme selalu mengajarkan, jangan letakkan kendali di luar dirimu, termasuk kendali atas kebahagiaanmu. Karena begitu kamu menggantungkan kebahagiaan pada cinta seseorang, kamu sudah menyerahkan kekuatanmu pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan dari situlah penderitaan mulai tumbuh. Jadi, Sebelum kamu menuntut pasangan jadi seseorang yang sempurna, tanyakan dulu ke diri sendiri, apa kamu sudah cukup matang untuk mencintai tanpa mengikat? Memahami tanpa memaksa, memberi tanpa berharap balasan. Orang yang tepat bukan datang dari doa yang kamu ucapkan saat kesepian, tapi dari proses yang kamu jalani ketika kamu memilih memperbaiki diri daripada sekadar menunggu cinta. Cinta yang matang butuh dua orang yang sadar bahwa hubungan bukan tentang saling memiliki, tapi tentang saling menjaga diri agar tetap waras di dalamnya. Kalau kamu bisa tenang saat sendirian, kamu akan bisa mencintai tanpa takut kehilangan. Kalau kamu bisa bahagia tanpa validasi, kamu akan bisa memberi tanpa merasa kekurangan. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu nggak lagi sibuk mencari siapa yang tepat, karena kamu tahu, kamu sudah menjadi orang yang tepat untuk siapapun yang juga siap. Kadang kita terlalu cepat menyebut diri sudah siap mencintai, padahal yang kita rasakan baru sekadar ingin dicintai. Bedanya tipis, tapi dampaknya besar. Ingin dicintai itu kebutuhan yang muncul dari kekosongan. Sementara mencintai itu lahir dari kelimpahan. Banyak orang nggak sadar kalau mereka masuk ke hubungan karena haus akan pengakuan, bukan karena siap untuk berbagi kehidupan. Akibatnya, setiap kali pasangan sibuk atau sedikit berubah, muncul rasa takut ditinggalkan. Dari situ mulai muncul drama, curiga, atau manipulasi halus demi memastikan diri masih dianggap penting. Ini bukan tanda kamu jahat, tapi tanda kamu masih belum siap jadi orang yang tepat. Karena orang yang tepat nggak butuh terus diyakinkan, dia cukup percaya karena sudah punya pegangan di dalam dirinya sendiri. Kamu bisa tahu kamu belum siap ketika cinta masih terasa seperti ujian harga diri. Saat pasangan tidak menuruti keinginanmu, kamu merasa ditolak secara pribadi. Padahal, dalam hubungan yang sehat, dua orang tetap punya ruang untuk tidak selalu sependapat. Tapi kalau kamu masih melihat perbedaan sebagai ancaman, itu artinya kamu masih mengukur nilai dirimu dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Banyak orang enggak sadar bahwa cara mereka marah, cara mereka diam, cara mereka mendiamkan pasangan, semuanya cermin dari bagian diri yang belum dewasa. Dan seringkali, kita malah menyalahkan pasangan atas hal yang sebenarnya belum selesai di dalam diri kita. Stoikisme mengajarkan, jangan sibuk menuntut dunia jadi seperti yang kamu mau, tapi belajarlah menyesuaikan dirimu dengan apa yang memang ada. Itu juga berlaku dalam cinta. Karena kamu nggak bisa mengubah orang lain, kamu hanya bisa mengubah cara kamu memperlakukan mereka. Menjadi orang yang tepat berarti berhenti menjadikan cinta sebagai tempat pelarian. Jangan jadikan hubungan sebagai obat untuk rasa sepi, karena sepi bukan musuh. Dia cermin yang memperlihatkan bagian dari dirimu yang butuh diperhatikan. Kalau kamu berani menatap sepi tanpa panik, kamu sedang melatih otot emosionalmu. Dari situlah kedewasaan tumbuh. Kamu mulai belajar menikmati waktu sendirian tanpa merasa hampa. Kamu mulai bisa menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Tapi kamu tetap punya kendali atas cara kamu meresponsnya. Itulah fondasi cinta yang kuat. Ketenangan yang lahir dari keutuhan diri, bukan ketergantungan yang disamarkan dengan kata sayang. Jadi sebelum mencari orang yang bisa membuatmu bahagia, belajarlah dulu menciptakan kebahagiaan tanpa menunggu siapapun. Karena kalau kamu belum bisa bahagia sendiri, kamu juga nggak akan bisa bahagia bersama siapapun. Di zaman sekarang, banyak orang bilang mereka mau hubungan yang serius, tapi perilakunya justru main-main. Banyak yang bilang ingin dicintai dengan tulus, tapi ketika ketulusan datang, mereka malah bosan. Kenapa? Karena yang mereka kejar bukan cinta, tapi sensasi yang menyerupai cinta. Kita hidup di era di mana perhatian bisa dibeli dengan notifikasi, dan keintiman bisa disamarkan dengan emoji. Akhirnya banyak orang keliru mengira bahwa nyambung ngobrol berarti cocok, padahal itu baru sekadar koneksi permukaan. Sementara makna cinta itu tumbuh lewat proses yang lebih dalam, lewat kejujuran, ketulusan, dan kesediaan menghadapi sisi buruk satu sama lain tanpa kabur. Tapi di dunia yang serba cepat ini, siapa yang masih sabar membangun itu? Banyak orang lebih suka kehangatan instan ketimbang komitmen yang menuntut usaha. Kita sering melihat hubungan yang cepat dimulai tapi juga cepat berakhir. Semua terasa intens di awal, tapi hilang arah ketika fase nyaman sudah lewat. Lalu muncul kalimat klasik, kamu sudah berubah. Padahal yang berubah bukan cintanya, tapi ekspektasinya. Saat rasa euforia di awal hubungan hilang, kita baru sadar bahwa cinta bukan selalu tentang berbunga-bunga. Kadang cinta itu tentang memilih untuk tetap tinggal, bahkan ketika rasanya tidak seindah dulu. Tapi di titik itu, banyak yang memilih pergi, karena mereka tidak mencari seseorang untuk dibangun bersama. Mereka hanya mencari seseorang yang bisa membuat mereka merasa lagi. Inilah kenapa hubungan modern sering rapuh, karena fondasinya adalah kebutuhan emosional sesaat, bukan kesadaran jangka panjang. Menjadi orang yang tepat di tengah realita seperti ini berarti berani melawan arus. Berani tidak ikut-ikutan standar cinta yang dangkal. Cinta yang sejati tidak diukur dari seberapa sering kamu dipuji, tetapi seberapa besar kamu tetap bisa memberi kebaikan, bahkan ketika kamu sedang tidak diperlakukan dengan sempurna. Kalau kamu hanya baik ketika suasana hati baik, itu bukan kedewasaan, itu reaksi. Tapi kalau kamu bisa tetap tenang, sabar, dan bijak bahkan ketika dihadapkan dengan ketidakpastian, itulah tanda bahwa kamu mulai menjadi orang yang tepat. Di dunia yang sibuk mencari rasa, kamu menjadi langka karena kamu mencari makna. Dan mungkin orang yang tepat untukmu nanti tidak datang dengan janji manis atau kata-kata puitis, tapi dengan tindakan nyata dan kehadiran yang tenang. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang bagaimana kamu dibuat terpesona, tapi bagaimana kamu dipertumbuhkan. Kalau kamu perhatikan, banyak orang menunggu seseorang untuk mengubah hidupnya. Mereka bilang, "Aku bakal bahagia kalau sudah punya pasangan yang tepat." Padahal orang yang tepat itu tidak akan datang untuk menyelamatkan kamu. Dia datang untuk berjalan bersama kamu. Bedanya besar, karena selama kamu masih menunggu seseorang yang bisa menambal luka, kamu belum sembuh. Kamu hanya menunda prosesnya. Cinta bukan rumah sakit untuk orang yang tidak mau pulih, tapi tempat dua orang yang sudah belajar berdamai dengan dirinya sendiri bertemu dan tumbuh bersama. Jadi sebelum berharap menemukan orang yang bisa mencintai kamu dengan benar, tanyakan dulu, apakah kamu sudah mencintai dirimu dengan cara yang benar? Bukan dengan memanjakan diri, tapi dengan berani melihat kekuranganmu, memperbaikinya, dan tidak menyalahkan masa lalu atas semua yang terjadi. Menjadi orang yang tepat artinya kamu berhenti menunggu momen sempurna untuk berubah. Kamu mulai sadar bahwa yang seharusnya kamu kejar bukan cinta orang lain, tapi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena orang yang belum menemukan kedamaian dalam dirinya akan terus mencari pembenaran dari luar. Dia akan mudah cemburu, mudah curiga, dan cepat merasa tidak cukup. Tapi orang yang sudah berdamai dengan dirinya akan mencintai tanpa rasa takut kehilangan. Karena dia tahu, kehilangan bukan akhir, hanya bagian dari perjalanan. Dan disitulah letak kedewasaan ketika kamu bisa tetap mencintai meski tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, bahkan orang yang kamu sayangi sekalipun. Kamu tahu kenapa hubungan yang sehat terasa langka, karena sedikit orang yang siap bertanggung jawab atas luka sendiri. Banyak yang berharap disembuhkan oleh cinta, tapi lupa bahwa penyembuhan tidak akan datang kalau kamu belum berani jujur pada diri sendiri. Kadang kita terlalu sibuk menuntut orang lain agar tetap ada, padahal kita sendiri belum benar-benar hadir untuk diri kita. Menjadi orang yang tepat berarti kamu berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti menuntut masa depan, dan mulai benar-benar hidup di hari ini, di momen ini. Karena cinta yang matang tidak tumbuh dari ketakutan kehilangan, tapi dari keberanian untuk memberi tanpa pamrih. Kamu tidak lagi mencintai untuk mengisi kekosongan, tapi karena kamu penuh dan ingin membagikan keutuhan itu kepada orang lain. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi menunggu cinta datang. Kamu menjadi cinta itu sendiri. Setelah bicara tentang pentingnya memperbaiki diri, langkah berikutnya adalah belajar melihat bagaimana ekspektasi kecil yang kita simpan bisa merusak hubungan besar. Kadang kamu merasa sudah jadi versi terbaik, tapi tetap saja berakhir dengan rasa kecewa. Bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena kamu masih diam-diam ingin dikagumi, dimengerti atau diutamakan tanpa harus diminta. Dari situ semuanya mulai berat. Hubungan yang seharusnya tempat tumbuh berubah jadi ruang tuntutan. Kamu menunggu seseorang memenuhi bayangan orang tepat versi kepalamu. Tanpa sadar kamu sedang menolak kenyataan bahwa orang yang kamu cintai juga manusia. Punya hari buruk. Punya cara berbeda mengekspresikan kasih sayang. Dan punya kapasitas yang tidak selalu sesuai dengan keinginanmu. Melepaskan ekspektasi bukan berarti menyerah, tapi berhenti menuntut cinta harus selalu berjalan sesuai skenario yang kamu buat. Banyak orang mengira melepaskan itu pasif, padahal justru butuh kesadaran besar untuk bisa membiarkan sesuatu berjalan apa adanya. Coba pikirkan ini. Berapa banyak pertengkaran yang terjadi hanya karena kamu ingin didengar dengan cara tertentu? Berapa kali kamu marah bukan karena pasanganmu salah, tapi karena dia tidak bereaksi seperti yang kamu bayangkan. Semua itu berakar dari ekspektasi. Kamu ingin hubungan terasa aman, tapi rasa aman itu kamu letakkan di tangan orang lain, bukan di dalam dirimu sendiri. Ketika mereka gagal memegangnya, kamu merasa dikhianati, padahal sejak awal, kontrolnya bukan di mereka. Disinilah pelajaran Stoik terasa sangat relevan. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, bukan pada apa yang kamu harapkan. Berhenti menuntut bukan berarti kamu tidak punya standar. Kamu tetap boleh ingin dicintai dengan sehat. Tapi bedanya kamu tidak lagi menakar cinta dengan rumus timbal balik yang kaku. Kamu mulai memberi karena ingin, bukan karena takut kehilangan. Kamu mulai berbicara karena ingin dipahami, bukan karena ingin menang. Dan ketika kamu mulai berlatih melepaskan ekspektasi, kamu juga sedang membangun ruang aman di dalam dirimu sendiri. Ruang yang membuatmu tidak mudah rapuh setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Dari situ hubungan berubah. Tidak lagi tentang siapa yang lebih benar, tapi tentang dua orang yang sama-sama belajar memahami. Melepaskan ekspektasi juga membebaskan kamu dari kebutuhan untuk selalu terlihat kuat atau sempurna di depan pasangan. Banyak orang lupa bahwa cinta bukan panggung, melainkan tempat di mana dua orang bisa jujur tentang kelemahannya. Ketika kamu berhenti menuntut, kamu membuka pintu empati. Kamu bisa melihat pasanganmu bukan lagi sebagai harus begini dan begitu, tapi sebagai manusia yang juga sedang berproses, sama seperti kamu. Di titik itu, hubungan terasa lebih nyata, lebih manusiawi. Dan ironisnya, saat kamu tidak lagi terlalu menuntut, justru disitulah kamu menemukan cinta yang paling tulus. Bukan karena mereka memenuhi ekspektasimu, tapi karena kamu akhirnya belajar mencintai tanpa syarat, dengan mata yang terbuka, hati yang sadar, dan jiwa yang tenang. Jadi orang yang tepat itu bukan soal jadi sempurna, atau punya semua jawaban, itu soal keberanian menghadapi diri sendiri tanpa alasan, tanpa drama. Banyak orang bilang, aku udah berubah, tapi sebenarnya mereka cuma berhenti berbuat salah karena takut kehilangan, bukan karena benar-benar memahami akar masalahnya. Perubahan yang tumbuh dari rasa takut biasanya nggak bertahan lama. Begitu situasi aman, kebiasaan lama datang lagi. Menjadi orang yang tepat berarti berani melihat bagian dari dirimu yang masih belum selesai, tanpa menutupinya dengan kata-kata manis. Kalau kamu mudah marah, akui itu. Kalau kamu masih takut ditinggalkan, sadari itu. Nggak perlu langsung memperbaiki segalanya, cukup mulai dengan jujur terhadap diri sendiri. Kejujuran itu pondasi yang nggak bisa dibeli, karena dari sana kamu bisa belajar mengenali apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hubungan, bukan sekadar apa yang kamu inginkan. Menjadi orang yang tepat juga artinya bisa tetap tenang di tengah ketidakpastian. Bukan dingin, tapi stabil. Dunia sekarang membuat kita berpikir bahwa kalau cinta nggak selalu penuh keintiman dan perhatian, berarti ada yang salah. Padahal cinta yang sehat justru butuh ruang untuk tumbuh, bukan diawasi terus-menerus. Kamu nggak perlu tahu setiap detik apa yang dilakukan pasanganmu. Karena kalau kamu udah cukup percaya, itu sudah cukup. Rasa percaya adalah refleksi dari kontrol diri. Orang yang belum berdamai dengan dirinya akan selalu curiga. Sementara orang yang tenang tahu bahwa yang benar nggak perlu diawasi. Menjadi orang yang tepat bukan soal menemukan orang yang nggak akan pernah membuatmu khawatir, tapi soal jadi orang yang bisa tetap tenang meski ada hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Lalu ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Jadi orang yang tepat bukan cuma buat pasangan, tapi juga buat diri sendiri. Kamu bisa jadi orang yang baik buat orang lain. Tapi kalau kamu masih menyakiti dirimu sendiri dengan pikiran negatif, kamu belum benar-benar tepat. Kadang kita keras banget sama diri sendiri. Membandingkan hidup kita dengan orang lain, merasa tertinggal, merasa nggak cukup. Padahal hubungan terbaik yang bisa kamu bangun adalah dengan dirimu sendiri. Ketika kamu bisa memaafkan kesalahanmu, menghargai prosesmu, dan nggak menuntut kesempurnaan dari hidupmu, kamu akan jadi orang yang tenang. Dan ketenangan itu akan memengaruhi cara kamu mencintai orang lain. Cinta dari orang yang tenang terasa beda. Nggak berisik, nggak menuntut, tapi konsisten dan jujur. Ketenangan itulah yang bikin kamu pantas disebut orang yang tepat. Bukan karena kamu tahu semua hal, tapi karena kamu tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Orang yang tepat bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang belajar dari kegagalannya tanpa menyalahkan siapapun. Mereka tahu bahwa setiap hubungan adalah cermin. Kadang menunjukkan keindahan, kadang memperlihatkan sisi gelap. Dan dari situ kamu belajar bahwa cinta bukan tujuan akhir, tapi alat untuk memahami diri. Saat kamu sampai di titik itu, kamu nggak lagi nunggu siapa yang datang buat menyelamatkanmu. Kamu sudah jadi orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Proses jadi orang yang tepat seringkali nggak indah, bro. Kadang malah terasa sepi, dingin, dan nggak ada yang ngerti. Kamu mulai memilih diam. Bukan karena sudah nggak peduli, tapi karena sadar nggak semua hal perlu dibuktikan dengan kata-kata. Di tahap ini banyak yang salah paham. Mereka pikir kamu berubah jadi cuek. Padahal kamu cuma belajar untuk nggak bereaksi atas hal-hal yang dulu selalu bikin kamu kehabisan energi. Ada masa ketika kamu merasa sendirian. Bukan karena nggak ada siapa-siapa, tapi karena kamu berhenti mengejar validasi dari luar. Dan jujur aja, itu masa yang berat. Tapi justru di sanalah kamu benar-benar bertumbuh. Kesendirian yang disadari adalah ruang terbaik buat menata ulang diri. Kamu mulai tahu apa yang kamu mau. Kamu mulai bisa bedain antara cinta yang tulus dan cinta yang cuma numpang kenyamanan sementara. Seringkali orang salah kaprah. Mereka pikir, jadi orang yang tepat itu berarti harus siap dicintai kapanpun. Seolah hidup ini perlombaan menuju pasangan ideal. Padahal enggak sesederhana itu. Kadang kamu harus berjalan lama tanpa siapapun di sampingmu dulu. Supaya nanti ketika seseorang datang, kamu enggak menjadikan mereka pelarian dari kesepianmu. Di situ kedewasaan terbentuk. Orang yang bisa berdiri tegak sendirian biasanya justru yang paling tulus mencintai saat waktunya tiba. Karena mereka enggak lagi mencintai dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa cukup dalam diri. Itulah kenapa cinta yang matang terasa tenang, bukan berisik. Ia enggak menuntut selalu punya, tapi ingin memahami. Ia enggak butuh janji besar. Cukup kehadiran yang nyata. Tapi di tengah perjalanan ini, jangan heran kalau kamu mulai kehilangan beberapa orang. Bukan karena kamu sombong, tapi karena frekuensi hidupmu mulai berubah. Kamu enggak lagi cocok dengan percakapan yang dipenuhi drama. Atau hubungan yang cuma diisi ego siapa yang lebih benar. Kadang kamu bakal merasa aneh sendiri. Tapi justru itu tanda bahwa kamu bergerak ke arah yang benar. Karena semakin kamu tenang, semakin kamu bisa melihat jelas siapa yang benar-benar tulus. Dan siapa yang hanya suka jadi pusat perhatian, kedewasaan itu memang mahal. Karena kamu harus membayar dengan kehilangan. Tapi hadiahnya adalah ketenangan yang nggak bisa dibeli siapapun. Jadi kalau sekarang kamu lagi di fase diam, ngerasa hampa, atau bahkan ngerasa nggak punya arah, jangan buru-buru panik. Kadang itu bukan kehampaan, tapi ruang yang disiapkan buat kamu isi dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Gunakan waktu itu buat mengenal dirimu tanpa topeng. Apa yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu perjuangkan, dan apa yang sebenarnya kamu cari dari cinta. Karena nanti, ketika kamu bertemu seseorang, kamu nggak lagi datang dengan kekosongan yang minta diisi, tapi dengan ketenangan yang siap berbagi. Dan itulah inti dari kalimat ini. Jangan nunggu orang yang tepat, jadilah orang yang tepat. Bukan kalimat motivasi murahan, tapi prinsip hidup yang, kalau kamu pahami betul, bisa menyelamatkanmu dari siklus hubungan yang selalu bikin luka yang sama terulang lagi. Menjadi orang yang tepat bukan berarti kamu harus selalu benar, atau selalu kuat, atau selalu terlihat bijak di depan orang lain. Kadang justru jadi orang yang tepat itu berarti berani mengakui bahwa kamu juga bisa salah, bisa lemah, dan bisa kecewa. Karena nggak ada cinta yang benar-benar sehat tanpa kejujuran tentang ketidaksempurnaan. Banyak orang ingin dicintai apa adanya, tapi lupa belajar mencintai diri sendiri apa adanya. Padahal sebelum kamu bisa jadi tempat aman buat orang lain, kamu harus dulu jadi tempat aman untuk dirimu sendiri. Dan itu dimulai dari menerima segala sisi dirimu, yang gelap, yang rumit, yang kadang kamu sendiri nggak suka. Karena kalau kamu menolak sebagian dari dirimu, kamu juga akan menolak orang lain yang mencerminkan sisi itu. Dan tanpa sadar, kamu terus mengulang pola yang sama, menyalahkan cinta. Padahal yang perlu diperbaiki adalah cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu nggak perlu terburu-buru jadi ideal. Jadi orang yang tepat bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang hidup dengan kesadaran penuh. Tahu kapan harus bertahan, kapan harus melepaskan, kapan harus memperbaiki, dan kapan harus berhenti menyakiti dirimu sendiri demi orang lain. Cinta yang dewasa lahir bukan dari keinginan untuk memiliki, tapi dari keberanian untuk tetap baik sekalipun. Gak semua orang bisa membalas dengan cara yang sama. Itu yang membedakan antara hubungan yang tumbuh dengan hubungan yang cuma mengulang luka. Cinta yang tumbuh selalu membawa ketenangan, bukan kecemasan. Kalau kamu terus merasa takut kehilangan, mungkin itu bukan cinta tapi ketergantungan. Dan kalau kamu terus merasa nggak cukup, mungkin bukan pasanganmu yang kurang memberi, tapi kamu yang belum berdamai dengan dirimu sendiri. Lucunya, banyak orang mengejar hubungan yang sempurna, tapi lupa memperbaiki hubungannya dengan dirinya sendiri. Mereka ingin dipahami, tapi nggak mau belajar memahami. Mereka ingin disayangi, tapi nggak tahu gimana cara menyayangi tanpa mengontrol. Padahal cinta yang benar itu nggak butuh bukti besar. Cukup konsistensi kecil yang tulus. Jadi orang yang tepat berarti belajar untuk hadir tanpa harus menuntut. Untuk mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Untuk memberi tanpa menghitung. Karena pada akhirnya, cinta itu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang tetap tinggal ketika dunia mulai sepi. Dan kadang cinta yang paling besar justru nggak terlihat dalam kata-kata manis, tapi dalam kesabaran menghadapi hal-hal kecil yang sering diabaikan. Mungkin kamu pernah berpikir, kalau aku sudah jadi orang yang tepat, kenapa masih belum ketemu orang yang tepat juga? Pertanyaan itu wajar, bro. Tapi mungkin jawabannya sederhana. Karena hidup nggak bekerja dengan logika timbal balik yang selalu seimbang. Kadang kamu memang harus menanam lama sebelum melihat hasilnya. Kadang Tuhan belum mempertemukanmu dengan orang yang tepat karena kamu masih perlu belajar sesuatu. Bukan tentang orang lain, tapi tentang dirimu sendiri. Mungkin kamu perlu belajar memaafkan dulu, atau belajar percaya lagi, atau sekadar belajar untuk menikmati hidup tanpa selalu merasa kurang. Jadi orang yang tepat itu proses panjang, bukan status yang bisa kamu dapatkan setelah cukup baik. Tapi kalau kamu konsisten berjalan di arah yang benar, kamu akan sadar, setiap luka, setiap kehilangan, setiap kecewa, semuanya sedang menyiapkanmu untuk cinta yang enggak lagi datang dari kebutuhan, tapi dari kesadaran penuh. Mungkin di titik ini, kamu mulai sadar bahwa cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang bisa melengkapi kekosonganmu, tapi tentang bertemu seseorang ketika kamu sudah utuh, dan memilih untuk tetap berbagi kebahagiaan, bukan menuntutnya. Menjadi orang yang tepat bukan berarti kamu sudah punya semua jawaban, tapi kamu bersedia untuk terus belajar. Belajar memahami tanpa menghakimi, mencintai tanpa menuntut, dan melepaskan tanpa dendam. Kadang cinta datang bukan untuk menetap, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Tentang sabar, tentang batas, tentang arti menerima kenyataan. Dan kalau kamu cukup tenang untuk melihatnya, kamu akan tahu, tidak ada cinta yang benar-benar sia-sia. Setiap hubungan, bahkan yang berakhir, selalu meninggalkan pelajaran yang membawa kamu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Cinta sejati tidak mengekang, tapi membebaskan. Tidak selalu membuatmu tertawa, tapi menumbuhkanmu. Tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi memberi makna di setiap langkahnya. Mungkin dulu kamu berpikir bahwa cinta sejati adalah tentang seseorang yang tidak akan pernah pergi. Tapi setelah semua pengalaman dan luka yang kamu lalui, kamu mulai mengerti bahwa cinta sejati justru adalah kemampuan untuk tetap mencintai, meskipun akhirnya harus melepaskan. Karena cinta yang tidak bergantung pada hasil, yang tidak berubah karena keadaan, adalah cinta yang benar-benar matang. Cinta yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Dan disitulah kamu akan menemukan kedamaian, saat kamu berhenti menunggu seseorang untuk membuatmu bahagia, dan mulai membangun kebahagiaan itu dari dalam dirimu sendiri. Saat kamu berhenti berkata, semoga dia datang di waktu yang tepat, dan mulai berkata, aku akan menjadi seseorang yang siap di waktu apapun. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan siapa yang berhasil kamu dapatkan, tapi siapa yang kamu jadi selama perjalanan itu. Jadi berhentilah mencari orang yang sempurna. Jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang bisa diandalkan, yang punya integritas, yang tahu bagaimana menghormati dan menjaga. Meski dunia sedang tidak adil padamu. Kalau kamu sedang di fase menunggu, jangan anggap itu hukuman. Anggap itu masa pembentukan. Karena orang yang tepat tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Dia akan datang untuk berjalan bersamamu. Tapi sebelum itu terjadi, kamu harus bisa berdiri sendiri, memahami dirimu, dan berdamai dengan masa lalumu. Maka ketika waktunya tiba, kamu tidak akan mencintai karena takut kehilangan, tapi karena kamu sudah paham bagaimana memberi tanpa syarat. Dan kalaupun cinta itu tidak bertahan selamanya, kamu tetap akan baik-baik saja, karena kamu tahu, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang tinggal atau pergi. Maka sekarang, jangan habiskan waktumu menunggu seseorang yang bahkan tidak tahu cara menghargaimu. Gunakan waktumu untuk tumbuh, untuk menjadi seseorang yang kelak akan disyukuri oleh siapapun yang beruntung menemanimu. Karena pada akhirnya, dunia tidak akan berubah karena kamu dicintai. Dunia akan berubah karena kamu mampu mencintai dengan cara yang benar. Jadi jangan tunggu orang yang tepat datang. Jadilah orang yang tepat, bukan untuk mereka tapi untuk dirimu sendiri. Karena dari sanalah semua hal baik akan bermula. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti lomba? Sejak kecil kita diajari untuk berlari, mengejar sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat. Nilai bagus di sekolah, prestasi akademik, kuliah di tempat bergengsi, lalu segera mencari pekerjaan yang mapan. Setelah itu, seolah belum cukup, kita terus dipacu untuk menikah di usia tertentu, memiliki rumah, kendaraan, tabungan, dan sederet pencapaian lain yang menjadi standar kesuksesan. Begitu satu hal berhasil diraih, muncul lagi target berikutnya. Seakan hidup ini hanyalah daftar tugas tanpa henti, kita pun terus berlari terengah-engah tanpa sempat bertanya, untuk apa sebenarnya semua ini? Apakah aku benar-benar menginginkannya, atau hanya karena takut dinilai gagal? Yang lebih menyakitkan, semakin keras sesuatu dikejar, seringkali, semakin jauh ia terasa. Cinta yang terlalu dipaksakan justru retak di tengah jalan. Rezeki yang diburu mati-matian seolah menjauh, seperti pasir yang semakin tercecer saat digenggam terlalu erat. Kebahagiaan yang terus dikejar dengan standar luar akhirnya hanya melahirkan kegelisahan baru, membuat hati merasa tidak pernah cukup. Bukannya tenang, kita justru dipenuhi rasa cemas, iri, dan haus pengakuan. Hidup jadi mirip roda hamster, berlari, sekuat tenaga tapi hanya berputar di tempat. Di balik semua itu, yang terkuras bukan hanya tenaga dan waktu tapi juga batin yang semakin rapuh. Kita lupa bahwa manusia bukanlah mesin yang harus selalu produktif, melainkan makhluk yang butuh jeda, hening, dan ruang untuk menerima. Lalu pelan-pelan muncul kesadaran, mungkin hidup tidak selalu tentang mengejar. Mungkin ada saatnya kita berhenti, menarik napas panjang, dan membiarkan sesuatu datang dengan sendirinya ketika waktunya tepat. Karena seringkali, yang benar-benar berharga justru hadir tanpa kita paksa. Seperti bunga yang mekar sesuai musim, atau matahari yang terbit setiap pagi tanpa kita minta. Maka pertanyaannya, beranikah kita berhenti mengejar dan percaya bahwa yang ditakdirkan akan menemukan jalannya sendiri menuju kita? Ada lelah yang tidak bisa diukur hanya dengan tidur 8 jam atau liburan singkat di akhir pekan. Itu adalah lelah batin, keletihan yang muncul ketika kita terus berlari mengejar sesuatu tanpa pernah merasa sampai. Banyak orang tidak sadar bahwa sebagian besar rasa penat dalam hidup bukan berasal dari pekerjaan atau aktivitas fisik semata, melainkan dari tekanan dalam pikiran. Aku harus segera punya ini. Aku harus seperti mereka. Aku tidak boleh tertinggal. Tekanan itu bekerja terus-menerus, bahkan ketika tubuh sedang beristirahat. Kita bisa saja rebahan, tapi pikiran terus berlari, memikirkan apa yang kurang, apa yang gagal, apa yang belum tercapai. Pada akhirnya, kita seperti hidup dalam kompetisi yang tidak pernah usai, dan itu melelahkan jauh lebih dalam daripada sekadar aktivitas fisik. Coba perhatikan sejenak, betapa sering kita membandingkan langkah kita dengan orang lain. Ada teman yang terlihat sukses di media sosial, dan tiba-tiba hati terasa sesak karena kita merasa tertinggal. Ada rekan kerja yang lebih cepat naik jabatan, lalu muncul rasa iri bercampur rendah diri. Bahkan dalam hal sederhana, seperti gaya hidup, kita merasa harus mengikuti tren agar dianggap setara. Padahal mengejar standar orang lain tidak akan pernah ada habisnya. Selalu ada yang lebih kaya, lebih berprestasi, lebih bahagia, setidaknya terlihat di permukaan. Dan semakin kita mengejar untuk menyamai mereka, semakin kita kehilangan arah hidup kita sendiri. Keletihan dari terlalu mengejar juga membuat kita sulit menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya sudah kita miliki. Kita punya waktu bersama keluarga, tapi pikiran sibuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan. Kita punya sahabat yang setia mendengar keluh kesah, tapi hati masih merasa hampa karena belum mendapatkan pengakuan dari orang lain. Bahkan ketika kita sudah mencapai sesuatu, rasa puas itu hanya sebentar, lalu berganti lagi dengan target baru. Akhirnya hidup ini terasa seperti karung bolong. Seberapapun kita isi, ia selalu kosong. Dan yang paling berbahaya, keletihan itu perlahan-lahan mencuri makna dari hidup. Kita menjadi mesin yang bergerak tanpa jiwa. Senyum ada, tapi hampa. Tubuh hadir, tapi hati kosong. Hari berganti hari, namun tidak ada rasa syukur yang benar-benar kita rasakan. Semua hanya tentang apa lagi yang harus dikejar. Inilah titik di mana banyak orang akhirnya merasa kehilangan diri sendiri, karena mereka terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar, sampai lupa merawat apa yang ada di dalam. Jika kamu merasa demikian, berhentilah sejenak. Sadari bahwa keletihan itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Hidup bukan hanya tentang berlari, tapi juga tentang berhenti, menenangkan diri, dan membiarkan sesuatu datang dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, kedamaian tidak ditemukan dengan mengejar terus-menerus, tapi dengan menerima ritme kehidupan apa adanya. Cinta adalah guru terbesar yang diam-diam mengajarkan kita tentang kebebasan. Banyak orang mencoba memaksakan perasaan, seolah cinta itu bisa diatur seperti jadwal kerja, atau ditentukan dengan logika. Kita berusaha keras agar seseorang mencintai kita kembali. Kita mengejar perhatian, bahkan rela mengubah diri hanya untuk mendapatkan tempat di hati orang lain. Namun semakin kita memaksa, semakin kita merasa hampa. Karena kenyataannya, cinta tidak bisa diperintah. Ia datang pada waktunya dengan caranya sendiri kepada siapa yang dikehendakinya. Kita sering salah memahami cinta sebagai sesuatu yang bisa dibeli dengan pengorbanan berlebihan. Kita memberi segalanya, waktu, tenaga, bahkan harga diri, dengan harapan orang lain akan membalas dengan perasaan yang sama. Tapi apa yang terjadi? Tidak jarang kita justru kecewa, karena cinta bukan transaksi. Ia bukan sesuatu yang otomatis. Hadir hanya karena kita sudah berusaha keras. Perasaan yang tulus tidak bisa lahir dari paksaan, melainkan dari kebebasan hati. Pernahkah kamu merasakan betapa lelahnya mengejar seseorang yang tidak pernah benar-benar menginginkanmu? Kita menunggu pesan yang tak kunjung datang, berharap perhatian kecil, atau menafsirkan tanda-tanda samar sebagai bentuk cinta. Padahal di dalam hati, kita tahu, cinta itu tidak tumbuh di sana. Dan semakin kita berusaha, semakin terasa jelas bahwa perasaan itu hanyalah keinginan sepihak. Dari pengalaman inilah seharusnya kita belajar. Cinta sejati tidak pernah memaksa. Ia hadir dengan sendirinya, tanpa kita paksa untuk tumbuh. Pelajaran terbesar dari cinta adalah kerelaan. Relakan orang yang tidak bisa mencintaimu, karena dengan begitu kamu memberi ruang bagi cinta yang sebenarnya. Relakan pula dirimu dari keterikatan yang menyakitkan, agar kamu bisa bebas menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada validasi orang lain. Cinta yang dipaksa hanya melahirkan luka, tapi cinta yang dibiarkan tumbuh dengan alami akan melahirkan kedamaian. Dan seringkali, ketika kita berhenti mengejar, justru saat itulah cinta datang, dengan cara yang lebih indah daripada yang pernah kita rencanakan. Pada akhirnya, cinta mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita, tapi apa yang memang ditakdirkan akan menemukan jalannya. Jadi berhentilah memaksa hati yang tak pernah berpaling, berhentilah menunggu sesuatu yang tak pasti, dan biarkan perasaan itu datang pada waktunya. Karena yang sejati tidak perlu dipaksa, ia akan hadir, mengisi hidupmu dengan tenang, tanpa drama, tanpa paksaan, hanya dengan keikhlasan. Rezeki seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang harus terus-menerus dikejar dengan segala tenaga. Banyak orang hidup dalam kecemasan karena merasa tertinggal, takut kekurangan, atau iri melihat orang lain lebih mapan. Mereka bekerja bukan lagi karena panggilan jiwa, melainkan karena ketakutan akan ketinggalan. Akhirnya, hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih terlihat beruntung. Namun, semakin kita mengejar dengan kegelisahan, semakin jauh rezeki terasa. Seakan-akan rezeki itu sengaja menjauh dari orang yang mengejarnya dengan penuh kecemasan. Padahal, rezeki tidak datang karena kita memaksanya. rezeki hadir karena kita layak menerimanya. Seperti tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman tanpa harus berteriak, begitu juga manusia yang memantaskan diri akan menarik rezeki tanpa harus memaksakan. Bekerja keras memang penting, tapi bekerja dengan hati yang tulus, disiplin, dan penuh kesungguhan jauh lebih berharga daripada bekerja dengan nafsu mengejar tanpa arah. Ketika kita menjadikan diri kita bernilai, kesempatan akan datang dengan sendirinya. Rezeki juga bukan hanya soal uang. Ia bisa berupa kesehatan, teman yang tulus, peluang yang datang tiba-tiba, atau bahkan ketenangan batin yang membuat hidup terasa ringan. Namun banyak orang gagal melihat ini karena mereka hanya terfokus pada materi. Mereka bekerja mati-matian mengejar harta, tapi melupakan bahwa rezeki sejati sering datang dalam bentuk yang lebih halus dan tak kasat mata. Dan ironisnya, ketika seseorang hanya berfokus mengejar uang, ia bisa kehilangan banyak rezeki lain yang sebenarnya lebih berharga, waktu bersama keluarga, kesehatan tubuh, atau rasa damai di hati. Bayangkan seseorang yang terus bekerja siang malam demi uang, namun akhirnya jatuh sakit karena tubuhnya tak lagi kuat menahan beban. Bukankah itu justru kehilangan rezeki yang jauh lebih penting? Dari sini kita belajar bahwa rezeki sejati bukan hasil dari mengejar tanpa henti, melainkan hasil dari hidup dengan seimbang, bekerja dengan ikhlas, menjaga diri, menghargai waktu, dan tetap percaya bahwa apa yang memang untuk kita tidak akan tertukar. Pelajaran pentingnya adalah, rezeki selalu menemukan jalannya. Tugas kita bukan mengejar dengan serakah, melainkan memantaskan diri agar pantas menerima. Sama seperti ladang yang dipelihara dengan baik akan menghasilkan panen yang melimpah, begitu juga diri kita yang dirawat dengan disiplin, ketulusan, dan kerja nyata akan memancarkan nilai yang mengundang rezeki. Maka berhentilah hidup dengan mental pengejar dan mulailah hidup dengan mental penerima yang siap. Karena ketika kita menjadi layak, rezeki tidak bisa menolak untuk datang. Ada satu kehausan yang seringkali tidak kita sadari, kehausan akan pengakuan dari orang lain. Kita bekerja keras, berusaha tampil sempurna, bahkan rela mengorbankan jati diri hanya untuk mendapatkan validasi, seolah-olah keberadaan kita baru sah ketika ada orang lain yang berkata, "Kamu hebat, kamu keren, atau aku bangga sama kamu." Kita lupa bahwa penghargaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Mengejar validasi ibarat berlari di padang pasir. Semakin dikejar, semakin haus dan tak pernah benar-benar terpuaskan. Masalah dari validasi eksternal adalah sifatnya yang fana. Hari ini kamu dipuji, besok bisa saja kamu dihina. Hari ini kamu diakui, esok bisa saja kamu dilupakan. Jika kita menggantungkan harga diri pada mulut orang lain, maka kita akan hidup dalam penjara tak kasat mata. Sebab standar orang lain tak pernah berhenti berubah, dan kita pun dipaksa menyesuaikan diri tanpa henti. Akhirnya kita kelelahan bukan karena perjalanan hidup, tetapi karena terus-menerus menjadi apa yang orang lain mau. Bayangkan seseorang yang setiap langkahnya selalu ditimbang dengan apa kata orang nanti. Ia takut gagal karena takut diejek. Ia ragu melangkah karena takut tidak dipuji, dan ia berhenti mengejar mimpinya hanya karena takut terlihat berbeda. Hidup seperti ini bukanlah hidup yang bebas. Itu hidup yang dikendalikan oleh bayangan orang lain. Dan semakin kita bergantung pada validasi, semakin kita kehilangan suara hati sendiri. Kita lupa bertanya, apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang membuatku damai, bukan sekadar terlihat hebat? Kenyataannya, pengakuan orang lain tidak pernah cukup. Selalu ada orang yang lebih sukses, lebih menarik, atau lebih pintar yang membuat kita merasa kurang. Maka jika kita hanya mengejar validasi, kita akan terus merasa rendah dan tak pernah cukup. Hidup akan menjadi perlombaan panjang yang tidak pernah selesai. Padahal, kebahagiaan sejati muncul saat kita berhenti berlomba dan mulai menerima diri. Pelajaran besarnya adalah validasi. Terbaik adalah ketika kita bisa menatap diri sendiri di cermin dan berkata, "Aku cukup," bahkan tanpa pengakuan siapapun. Karena begitu kita berdamai dengan diri sendiri, pujian orang lain hanyalah bonus, dan hinaan tidak lagi mengguncang. Kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh likes di media sosial, bukan oleh komentar orang di belakang kita, melainkan oleh ketulusan kita dalam menjalani hidup. Jadi berhentilah menjadikan pengakuan orang lain sebagai bahan bakar hidupmu. Mulailah hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sebab saat kita berhenti mengejar validasi, justru disitulah orang lain melihat kita lebih tulus, lebih kuat, dan lebih berharga. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga, namun anehnya, justru paling sering kita sia-siakan. Kita berlari mengejarnya, seolah bisa menambah jumlah jam dalam sehari, padahal semakin kita kejar, semakin kita merasa tak pernah cukup. Ada orang yang hidupnya habis untuk terburu-buru. Bangun pagi terburu-buru, bekerja terburu-buru, bahkan beristirahat pun masih terburu-buru. Memikirkan hari esok, hasilnya? Ia merasa hidupnya penuh, tetapi sebenarnya kosong. Karena dalam kecepatan itu, ia kehilangan rasa menikmati. Semakin kita berusaha menggenggam waktu dengan keras, semakin cepat ia lolos di sela jari. Kita ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat diakui. Kita ingin hasil instan tanpa mau menunggu proses. Akhirnya kita terus dikejar rasa cemas, takut tertinggal, dan iri pada pencapaian orang lain. Padahal hidup bukan lomba lari. Hidup lebih mirip perjalanan panjang yang butuh langkah tenang, bukan terburu-buru. Bayangkan seseorang yang setiap hari hanya memikirkan, aku sudah umur sekian tapi belum punya ini, belum sampai situ, belum berhasil seperti mereka. Hidupnya menjadi hitungan angka dan target. Namun ketika ia sampai di usia tua, yang tersisa hanya penyesalan. Ia sibuk mengejar detik, tapi lupa merasakan menit. Ia sibuk berlari ke depan, tapi lupa menghargai apa yang ada di tangannya sekarang. Waktu tidak bisa dipercepat, sama seperti bunga yang butuh waktu untuk mekar. Kita bisa menyiram dan merawatnya, tetapi tidak bisa memaksanya mekar lebih cepat dari kodratnya. Begitu pula dengan hidup, ada musim menanam, ada musim menunggu, dan ada musim memanen. Siapapun yang mencoba melompati musim, hanya akan berakhir kecewa. Karena setiap hal yang indah memang lahir dari kesabaran. Pelajaran terbesar dari waktu adalah, berhentilah mengejarnya dengan cemas, mulailah menjalaninya dengan sadar. Setiap hari bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa dalam kita bisa merasakan langkah. Mungkin kita belum sampai tujuan, tetapi kita bisa menikmati perjalanan. Mungkin kita belum meraih semua mimpi, tetapi kita bisa bersyukur atas proses yang sedang berjalan. Dan inilah rahasia orang bijak. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tahu bahwa semakin kita paksa hidup berjalan cepat, semakin banyak hal berharga yang terlewat. Justru ketika kita belajar berjalan pelan, kita bisa melihat indahnya pemandangan, hangatnya percakapan, dan kecilnya momen yang memberi makna besar. Karena sesungguhnya, waktu yang benar-benar kita miliki bukanlah esok atau nanti, melainkan detik yang sedang kita jalani sekarang. Ada satu prinsip sederhana namun mendalam yang diajarkan filsafat Stoik. Kendalikan yang bisa dikendalikan, lepaskan yang di luar kendali. Kita seringkali menderita bukan karena apa yang terjadi, melainkan karena keinginan kita mengubah sesuatu yang sebenarnya tak mungkin. Kita ingin orang lain selalu memahami kita, ingin cuaca selalu sesuai rencana, ingin hidup berjalan lurus tanpa hambatan. Padahal, semua itu bukan wilayah kita. Bayangkan seorang pelaut di tengah laut, ia tidak bisa mengendalikan arah angin atau besar ombak. Namun ia bisa mengendalikan layar kapalnya, arah kemudi, dan sikap hatinya. Begitulah hidup. Kita tidak bisa mengubah segalanya, tapi kita bisa memilih respon kita terhadapnya. Orang Stoik percaya, kekuatan sejati manusia bukan pada dunia luar, tapi pada batin yang kokoh. Saat kita berhenti mencoba menguasai hal-hal yang di luar kendali, hidup terasa lebih ringan. Misalnya kita tidak bisa mengendalikan apakah orang akan menilai kita baik atau buruk, tapi kita bisa mengendalikan apakah kita tetap jujur dan bekerja dengan integritas. Kita tidak bisa mengendalikan kapan rezeki besar datang, tapi kita bisa mengendalikan apakah kita terus berusaha dengan layak. Kita tidak bisa mengendalikan siapa yang mencintai kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita mencintai diri sendiri dengan sehat. Dengan memahami batas kendali ini, kita terhindar dari rasa kecewa yang tak perlu. Kita tidak lagi membuang energi untuk hal sia-sia, dan mulai menyalurkan tenaga pada hal yang benar-benar ada di tangan kita. Hidup pun menjadi lebih damai, karena kita tidak lagi berperang dengan kenyataan. Filsafat Stoik mengingatkan, penderitaan sering lahir dari ilusi. Control. Kita merasa bisa mengatur dunia, padahal yang bisa kita atur hanyalah diri sendiri. Dan ketika kita fokus pada lingkar kendali itu, kita menemukan kebebasan sejati. Karena dunia boleh bergejolak, tapi hati yang tenang akan selalu menemukan jalannya. Alam selalu menjadi guru yang paling jujur. Kalau kita mau memperhatikan, banyak sekali pelajaran hidup yang tersimpan dalam cara semesta bekerja. Salah satu yang paling sederhana, tapi penuh makna, adalah bunga. Tidak ada bunga yang mekar karena dipaksa, dan tidak ada bunga yang bisa dipercepat pertumbuhannya hanya karena kita tidak sabar. Semua mengikuti ritme alami yang sudah ditetapkan. Biji yang kecil menembus tanah, tunas yang rapuh menghadapi hujan, batang yang bertumbuh pelan, lalu akhirnya bunga itu mekar indah pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Kita sebagai manusia sering lupa pada hukum alam ini. Kita ingin segala sesuatu terjadi seketika. Kita ingin kesuksesan datang saat ini juga. Cinta yang sempurna hadir tanpa proses, dan pengakuan orang lain hadir hanya dengan sekali usaha. Kita memaksa diri untuk selalu cepat, padahal hidup tidak bekerja dengan cara itu. Sama seperti bunga, kita juga punya musim masing-masing. Ada masa untuk menanam, ada masa untuk bertumbuh, ada masa untuk belajar, dan ada masa untuk berbuah. Semua butuh kesabaran. Bayangkan kalau bunga dipaksa mekar sebelum waktunya, ia mungkin akan layu lebih cepat, kehilangan keindahan alaminya. Begitu juga dengan manusia yang memaksa diri melampaui ritmenya sendiri. Akhirnya bukan kedamaian yang didapat, tapi kelelahan, kekecewaan, dan rasa hampa. Hidup seakan berlari mengejar bayangan yang tak pernah bisa digapai. Sementara itu, mereka yang belajar menyerahkan diri pada waktu, justru menemukan ketenangan. Mereka tahu bahwa segala sesuatu indah bila datang tepat pada masanya. Pelajaran dari bunga juga mengajarkan kita untuk percaya pada proses. Tunas yang kecil tidak pernah meragukan dirinya, akan menjadi bunga suatu hari nanti. Ia hanya terus bertumbuh, menerima hujan dan matahari apa adanya. Begitupun kita. Mungkin sekarang hidup kita penuh tantangan, penuh kegagalan, penuh rasa tidak cukup. Namun kalau kita terus berusaha, terus merawat diri, terus belajar, maka akan ada saatnya kita mekar. Saat itu tiba, semua proses yang dulu terasa berat justru akan tampak sebagai bagian indah dari perjalanan. Inilah mengapa Stoik dan banyak filsuf selalu berkata, jangan buru-buru, jangan memaksa. Hiduplah selaras dengan alam. Karena semesta sudah memberi contoh, pohon tidak tumbuh dalam sehari, gunung tidak tercipta dalam semalam, dan bunga tidak mekar hanya karena kita menginginkannya. Mereka semua punya waktunya sendiri. Dan saat waktunya tiba, semuanya akan indah tanpa harus dipaksa. Jadi belajarlah dari bunga. Rawat dirimu, terima prosesmu, jangan iri pada musim orang lain. Karena setiap orang punya waktu mekar masing-masing. Dan ketika waktumu tiba, kau akan menyadari, keindahan sejati bukan pada cepat atau lambat, tapi pada keselarasan dengan alur hidup yang telah ditetapkan. Ada satu tanda kedewasaan yang sering tidak disadari banyak orang. Kemampuan untuk diam dan bersabar. Dalam dunia yang semakin bising, di mana semua orang ingin berbicara lebih dulu, ingin didengar lebih banyak, dan ingin diakui secepat mungkin, justru orang-orang yang bisa menahan diri untuk tidak selalu bereaksi adalah mereka yang benar-benar tumbuh dewasa. Diam bukan berarti lemah, sabar bukan berarti pasrah. Keduanya adalah bentuk penguasaan diri yang hanya lahir dari hati yang kuat dan pikiran yang matang. Kita sering mengira bahwa semakin banyak bicara, semakin terlihat pintar, semakin cepat bereaksi, semakin menunjukkan kehebatan. Padahal kenyataannya, seringkali sebaliknya. Mereka yang terburu-buru berbicara biasanya kehilangan kedalaman. Mereka yang terlalu cepat bereaksi sering menyesal setelahnya. Kedewasaan justru hadir ketika seseorang mampu menunda responnya, memberi ruang untuk berpikir, dan menahan ego agar tidak meledak begitu saja. Sabar juga bukan perkara mudah. Ia adalah seni menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita. Orang yang sabar tahu bahwa waktu punya jalannya sendiri, sama seperti musim yang tidak bisa dipercepat. Mereka yang sabar tidak mudah goyah oleh komentar orang, tidak cepat hancur oleh kegagalan sementara, dan tidak tergesa-gesa membuktikan diri. Mereka percaya bahwa apapun yang ditanam, jika dirawat dengan tekun pada akhirnya akan berbuah juga. Diam dan sabar memberi kita kekuatan yang sering diremehkan orang lain. Kekuatan untuk tidak dikendalikan oleh keadaan. Ketika orang lain marah, kita bisa memilih diam. Ketika keadaan sulit, kita bisa memilih sabar. Inilah yang membuat jiwa semakin kokoh. Seperti batu karang yang tetap berdiri meski ombak terus menghantamnya, diam dan sabar membuat kita tetap utuh, meski hidup tidak selalu sesuai harapan. Kedewasaan sejati bukan tentang seberapa banyak kita bicara, tapi tentang kapan kita memilih untuk diam. Bukan tentang seberapa cepat kita ingin berhasil, tapi seberapa sabar kita bertahan di tengah proses. Semakin kita belajar diam, semakin kita belajar sabar, semakin kita menyadari bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kemenangan yang instan. Dan pada akhirnya, orang yang bisa diam dan sabar bukan hanya terlihat bijak, tapi juga benar-benar hidup dengan damai. Hidup terasa begitu berat ketika kita terlalu sibuk mengejar segalanya. Mengejar cinta agar diakui, mengejar harta agar dianggap berhasil, mengejar validasi agar merasa cukup, mengejar waktu agar tidak ketinggalan. Semua pengejaran itu tanpa sadar membuat pundak kita penuh beban. Kita lelah bukan hanya karena perjalanan hidup, tetapi karena obsesi untuk terus membuktikan diri. Semakin dikejar, semakin terasa bahwa hidup ini seperti lomba yang tak pernah selesai. Namun, ada titik di mana seseorang berhenti sejenak dan menyadari, tidak semua hal perlu dikejar. Ketika ia memilih untuk meletakkan sebagian beban itu, hidup justru terasa lebih ringan. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti berusaha. Itu berarti kita tidak lagi hidup dengan cemas, seolah segalanya harus segera kita miliki sekarang juga. Ketika kita tidak lagi terobsesi membuktikan diri, kita mulai bisa bernapas lega. Ada ruang dalam hati yang sebelumnya penuh ketakutan kini digantikan oleh rasa tenang. Bayangkan sebuah tas yang terus kita isi dengan batu setiap hari. Lama-lama tas itu terlalu berat untuk dibawa. Tapi saat kita sadar bahwa banyak batu itu sebenarnya tidak perlu, lalu kita meletakkannya, tiba-tiba langkah kita terasa ringan kembali. Begitu pula dengan hidup. Validasi orang lain, perlombaan dengan teman sebaya, ambisi yang hanya untuk pamer, semua itu adalah batu-batu yang kita masukkan sendiri. Berhenti mengejar mereka bukan kehilangan, justru itu pembebasan. Hidup yang ringan bukan berarti hidup tanpa tujuan. Justru dengan beban yang lebih sedikit, kita bisa melangkah lebih fokus. Kita tidak lagi terseret oleh arus perbandingan. Kita bisa memilih jalan kita sendiri, berjalan sesuai ritme, dan menikmati setiap proses tanpa terburu-buru. Beban yang berkurang membuat kita sadar bahwa bahagia bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita bisa menikmati perjalanan. Dan inilah dampak terbesar dari berhenti mengejar. Kita mulai menemukan kedamaian. Kita tidak lagi hidup dalam kecemasan yang tak berujung. Kita bisa duduk tenang, tersenyum kecil, dan menyadari bahwa kita baik-baik saja. Hidup tidak pernah menuntut kita untuk menjadi sempurna atau serba cepat. Itu hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri. Saat kita berhenti mengejar dengan terburu-buru, hidup berubah dari beban menjadi sebuah perjalanan yang lebih ringan, lebih jujur, dan jauh lebih membahagiakan. Ada sebuah titik dalam hidup ketika kita berhenti sibuk mengejar dan mulai berfokus untuk menjadi pribadi yang layak. Saat itu, sesuatu yang unik terjadi. Alih-alih terus berlari di belakang sesuatu, justru kita mulai menariknya datang dengan sendirinya. Inilah transformasi besar. Dari seorang pengejar yang letih menjadi magnet yang memikat, orang yang berhenti memaksa hidup sesuai keinginannya, justru membuka ruang bagi hidup untuk memberi apa yang selaras dengannya. Bayangkan perbedaan antara seseorang yang terus meminta perhatian dengan seseorang yang tenang, percaya diri, dan tulus menjalani hidupnya. Yang pertama mungkin sesekali mendapat apa yang dia mau, tapi selalu dengan kecemasan. Apakah aku cukup? Apakah aku diterima? Sedangkan yang kedua tidak sibuk membuktikan karena ia sudah tahu nilainya. Tanpa sadar, orang lain akan menghargai bahkan mendekat padanya karena aura tenang yang ia bawa. Begitu pula dengan kesempatan, hubungan, dan rezeki. Mereka datang bukan karena dikejar, tapi karena kita sudah siap menerimanya. Menjadi magnet berarti fokus pada pengembangan diri, bukan pada obsesi mengendalikan hasil. Jika kita ingin cinta yang sehat, kita perlu menjadi pribadi yang matang, bukan sekadar mencari pasangan. Jika kita ingin rezeki yang cukup, kita perlu meningkatkan kualitas diri agar layak dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jika kita ingin dihargai, kita perlu hidup dengan integritas, bukan sekadar mencari validasi. Saat kualitas diri kita naik, segala sesuatu yang sesuai akan datang mendekat dengan sendirinya. Transformasi ini membuat hidup jauh lebih damai. Tidak ada lagi kegelisahan berlebihan setiap kali sesuatu belum kita dapatkan. Kita tidak lagi bertanya, kenapa aku belum berhasil? Melainkan berkata, aku sedang bertumbuh, waktuku akan datang. Dari sini kita belajar bahwa keindahan hidup bukan soal seberapa cepat hasil tiba, tapi bagaimana proses membentuk kita menjadi pribadi yang lebih layak. Dan ketika kita menjadi magnet, hidup terasa berbeda. Orang-orang akan merasa nyaman berada di sekitar kita. Kesempatan seolah muncul tanpa dicari. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada hal-hal di luar, tapi pada kualitas yang kita bangun di dalam. Kita tidak lagi terjebak dalam lomba tak berujung, karena kita sadar yang terbaik akan menemukan jalannya sendiri menuju kita. Itulah kekuatan sejati. Bukan pada kecepatan mengejar, tetapi pada kemampuan untuk menarik dengan menjadi diri yang benar-benar siap. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa keras kita mengejar, melainkan seberapa dalam kita bisa mempercayai alurnya. Kita sering diajari bahwa semakin kita berusaha, semakin cepat kita sampai. Tapi hidup membuktikan, sebaliknya, ada hal-hal yang justru makin menjauh ketika kita kejar, dan mendekat saat kita berhenti memaksa. Di titik ini, kebijaksanaan sejati bukan lagi terletak pada kekuatan untuk menggenggam, tapi pada keberanian untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, bukan pula berhenti berusaha. Melepaskan adalah memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, sikap, usaha, niat, dan kualitas diri, lalu memberikan ruang bagi hidup untuk bekerja sesuai waktunya. Seperti seorang petani yang menanam benih, ia tidak terus-menerus menarik batang tanaman agar cepat tumbuh. Ia merawat tanahnya, memberi air secukupnya, lalu percaya bahwa matahari, hujan, dan waktu akan melakukan sisanya. Begitu pula dengan kita. Tugas kita adalah menanam, merawat, lalu percaya. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kita tidak lagi terikat pada obsesi harus segera berhasil, harus segera mendapat pengakuan, atau harus segera memiliki semua yang kita mau. Betapa bebasnya hati ketika kita sadar bahwa hidup tidak sedang melawan kita, melainkan sedang menuntun kita ke arah yang tepat. Dengan melepaskan, kita memberi ruang untuk ketenangan hadir, memberi kesempatan bagi yang terbaik untuk menemukan jalannya. Inilah saatnya kamu berhenti berlari tanpa arah, saatnya berhenti menguras energi untuk mengejar hal-hal yang belum waktunya. Sebaliknya, gunakan energi itu untuk membentuk dirimu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih layak. Saat kamu sudah siap, hal-hal yang kamu cari akan mendatangimu dengan sendirinya, dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Jadi mulai hari ini, beranilah melangkah dengan tenang. Berhenti memaksa hidup dan izinkan hidup mengalir. Lepaskan beban yang membuatmu terikat, percayalah bahwa waktumu akan tiba. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan soal mengejar apa yang ada di luar, melainkan menerima dan merawat apa yang tumbuh di dalam. Jika narasi ini menyentuhmu, jadikan ini sebagai titik balik. Berhenti mengejar dengan gelisah, dan mulailah menarik dengan ketenangan. Ingatlah, hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan. Nikmati setiap langkahnya, karena semua yang terbaik sedang menunggu, tepat di tikungan yang tak lama lagi akan kamu temui.